Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Kita lanjutkan terkait dengan kaidah Ar-Rifq wal-Lin. Di sini ada satu masalah, satu kaidah yang penting dibedakan. Nah, yaitu membedakan antara al-mudahana dan al-mudarat. Ya. Al-mudarat yakni bersikap lembut ya di dalam bergaul. Nah, tetapi tidak melakukan mudahana. Nah, yang tercela, yang tidak boleh adalah al-mudahana. Nah, yang dimaksud dengan al-mudarat yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sebagai dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya ya, pada bab lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang fahish, ya, orang yang berbicara kotor dan suka berbicara kotor, dan wabab al-mudarat ma'annas, dan bab al-mudarat ma'annas, al-mudarat bersama dengan manusia. Nah, karena kita dengar nanti pengertian al-mudarat setelah membaca hadis ini. Di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ada seseorang yang minta izin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzanu lahu." Izinkan dia. Fabi'sa ibnul ashirah. Fabi'sa ibnul ashirah. Atau bi'sa akhul ashirah. Maka sesungguhnya dia itu adalah sejelek-jelek ya, saudara di keluarganya. Jadi Nabi SAW mengizinkan orang itu masuk menemuinya sambil ditahdir. Nah, persilakan dia masuk. Maka ketahuilah itu adalah orang sejelek-jelek orang di keluarganya. Ditahdir kan? Nah. Falamma dakhal, tatkala orang itu masuk, alana lahul kalam, ternyata Nabi SAW berlembut-lembut berbicara dengannya. Ya, seakan-akan tidak ada apa-apa. Faqultu lahu, maka aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahu fil qawl." Kamu ya, engkau mengucapkan apa yang telah kau ucapkan, mentahdir orang itu. Ya, bahwa dia orang jelek. Kemudian ternyata kamu berlembut-lembut dengannya dalam berbicara. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyi. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggal oleh orang-orang, ditinggal oleh orang-orang, ya, tidak ada yang bergaul dengannya, dikarenakan khawatir menjaga diri dari kejelekan bicaranya. Nah, dan bahkan disebutkan bahwa, yakni pada riwayat yang lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan wajah menyambut, ya, ceria wajahnya menyambut dia seakan-akan tidak ada apa-apa. Nah, makanya ditanyakan tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dijawab dengan jawaban yang sudah kita dengar. Nah, di sini ulama menerangkan, ya, Al-Qurtubi mengatakan bahwa pada hadis ini terdapat pembolehan menyebut kejelekan orang yang mu'lin, menampakkan secara terang-terangan kefasikannya, ya, atau kejelekan ucapannya. Nah, dan yang setimpal dengan itu, ya, dalam hal orang yang menampakkan secara terang-terangan kezalimannya dalam hukum, orang yang terang-terangan mengajak kepada bid'ah, ya, ma'a jawazi mudaratihim, disertai pembolehan mudarat tetap bergaul dengan lembut, ya, kepada mereka dalam rangka ittiqa'a syarrihim, karena khawatir terkena kejelekan mereka. Nah, jadi tetap berlembut-lembut dengan mereka, bergaul karena khawatir, ya, terkena kejelekan mereka. Tetapi tetap ada tahdiran, ya. Seperti pada hadis tadi, Nabi Rasulullah SAW tetap mentahdir orang itu, menerangkan kejelekan orang itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap luas kepadanya, lembut. Nah, karena khawatir, ya, kejelekannya. Nah, tetapi dengan syarat malam yu'addi dzalika ilal mudahana fi dinillah. Dengan syarat hal itu tidak menyeret kepada sikap mudahana. Nah, tidak sampai menjual prinsip, menjual agama. Tidak sampai berbasa-basi, ya, tidak sampai berbasa-basi menjual prinsip. Nah, kemudian diterangkan oleh Al-Qurtubi mengikuti apa yang disebutkan oleh Iyad, ya, bahwa perbedaan antara al-mudarat dan al-mudahana, yang dimaksud dengan al-mudarat yaitu bergaul dengan lembut. Dalam hal ini disebutkan definisinya badlud dunya li salahid dunya awid din. Nah, yakni mencurahkan, memberikan dunia, ya, mengorbankan dunia demi untuk maslahat dunia atau demi maslahat agama. Auhuma ma'an, atau demi maslahat keduanya, maslahat dunia dan maslahat agama. Wa hiya mubahah, hukumnya boleh, wa rubbama mustahab, dan mungkin saja mustahab. Sementara al-mudahana yang tercela dan terlarang, tarkuddin li salahid dunya. Meninggalkan agama, menjual agama, mengorbankan agama demi untuk maslahat dunia. berbasa-basi, ya, menjual prinsip agama demi untuk maslahat dunia yang dikejar. Nah, Nabi Alaihissalam pada hadis tadi adalah beliau, Nabi Alaihissalam di sini mencurahkan dari dunianya, menyerahkan dari dunianya adalah mengorbankan dari dunianya adalah menyempatkan untuk bergaul dengan lembut dengan orang itu. Nah, meladeni, melayani kedatangannya dan berlembut-lembut dengannya. Nah, lembut dalam berbicara dengannya. Nah, untuk maslahat, untuk menjaga dari, ya, kejelekannya. Bersama dengan itu Nabi Rasulullah SAW tidak memujinya, kan? Iya. Nabi Rasulullah tidak memuji orang itu, bahkan, ya, tetap ditahsir kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Rasulullah tetap mengatakan orang itu adalah sejelek-jelek orang yang ada dalam keluarganya. Nah, jadi tidak bertentangan antara ucapan beliau dengan amalan beliau. Nah, adapun al-mudahani dilarang sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Dalam surat Al-Qalam. Nah, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka mengharapkan, mendambakan, yakni orang-orang kafir Quraisy, seandainya engkau wahai Muhammad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudhinu, engkau berbahasa basi kepada mereka, menjual prinsip, menjual agama, ya, fayudhinun, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama. Naam, ini yang terlarang, ini yang tidak boleh. Naam. Nah, kaidah ini termasuk yang diangkat oleh Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, yang jadi masalah di sini, sebagaimana sebelumnya sudah diisyaratkan, diangkat-angkat masalah, ya, berlemah lembut, ya. Kemudian sekarang masalah mudarat dengan mudahana. Nah, yang jadi masalah kata Syekh Rabi, hafizahullah, di sana ada orang-orang yang tenggelam, larut dalam mudahana, dalam sikap basa-basi. Kemudian dia memandang bahwa itu adalah hikmah dalam dakwah, mengatasnamakan inilah hikmah. Berdakwah kita harus lembut, ya, tidak boleh keras, harus hikmah, berlemah lembut. Ya. Padahal sudah terjatuh dalam mudahana, sudah bukan mudarat lagi, tetapi sudah dan bukan hikmah, tetapi itu sudah berbahasa basi dengan ahlul batil, dengan ahlul bid'ah, itu sudah menjual prinsip. Nah, di sana ada orang-orang yang disedihkan. Nah, seperti itu. Kemudian jika ada yang bangkit membantah ahlul batil, ahlul bid'ah, menyesatkan kesesatan mereka, syubhat mereka, mereka geram dengan itu, tidak suka dengan itu. Nah, kemudian menunjukkan militannya, semangat yang berkobar-kobar untuk berloyalitas kepada mereka, membela mereka. Nah, kemudian mengingkari orang yang membantah kebatilan itu dan nah, kemudian menuduh mereka itu tidak hikmah, mereka itu keras, syiddah. Nah, dan menggembosi. Yukhadziluna ma'asyaddal khadlan. Nah, menggembosi. Orang-orang yang tampil membela kebenaran, menerangkan kesesatan, membela al-haq, ya, menerangkan bid'ah, kemudian membantah ahlul bid'ah, ahlul batil. Nah, digembosi. Itu keras, itu tidak hikmah. Nah, dan mengatasnamakan bahwa yang benar adalah hikmah, lembut. Nah, mereka itu keras, seharusnya tidak seperti itu. Nah, inilah yang sangat membahayakan ya kemurnian dakwah salafiyah. Nah, dan mauqif sikap seperti ini mengatasnamakan itu hikmah. Ya, padahal itu sudah menjurus atau sudah terjerumus dalam mudahana. Ini yang membuat ahlul bid'ah wal ahwa mereka semakin berani untuk memerangi ahlus sunnah jamaah. Semakin berani untuk menebar kesesatan mereka. Untuk mengacak-acak, mengacaukan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sejauh yang mereka mampu. Wallahul musta'an. Nah, kemudian kaidah yang sudah disyaratkan tadi yaitu at-ta'lif wa targhib, memikat hati orang-orang tertentu. Nah, dan ditargib, diberi berita-berita yang menggembirakan, janji pahala, ganjaran. Nah, bagi yang mengikuti al-haq. Tarhib, yakni disampaikan, ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menyelisih al-haq. Hukuman dari Allah, adab Allah di akhirat, neraka Allah. Ya. Dan hajar. Ya, memboikot. Ada orang-orang yang tertentu yang ditargib, yang ditaklif oleh Nabi SAW. Nah, dipikat hatinya. Karena memang dilihat. Kelemahan iman mereka. Dan maslahat hikmah menuntut untuk ditaklif. Nah. Di sini masalah ini, kaidah ini yang terkait dengan tarhib dan hajar, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Naam. Bahwa tarhib tidak mesti disertai dengan hajar. Tarhib, menakut-nakuti, ya, yang menyelisih al-haq dengan hukuman dari Allah, dengan adab dari Allah, itu tidak mesti diikuti dengan tindakan dihajar, diboikot pelakunya. Nah, ada juga tarhib yang juga disertai dengan ya hajar. Dicontohkan oleh beliau. Contoh tarhib dalam dakwah yang tidak disertai dengan hajar. Nah, contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu an-nas ma fil wahdah, ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdah." Seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada risiko-risiko yang ada jika seseorang melakukan safar, perjalanan ya, keluar daerah sendirian tanpa ada teman. Apa yang aku ketahui? Seandainya orang-orang mengetahui bahayanya, risikonya orang berjalan sendirian dalam safarnya, ya, apa yang aku ketahui? Sungguh seseorang tidak akan melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Nah di sini ada tarhib dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tarhib, ya, menakut-nakuti umat dari yang namanya melakukan safar sendirian, tidak ada temannya. Dikarenakan hal itu mengandung mudarat, membahayakan, risikonya besar. Mudarat itu bahayanya, risikonya bisa kembali ke agamanya, bisa pula kembali ke dunianya. Karena sendiri tidak ada temannya. Nah, tidak ada temannya yang saling menasihati dalam perjalanan. Ya, dalam hal-hal yang membahayakan agama. Tidak ada temannya yang membantu, yang menolong. Jika kesulitan terkait dengan masalah dunianya. Nah, hadis ini ya menunjukkan tarhib yang ada pada hadis ini. Nah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Silsilah ini adalah silsilah sanad yang dihasankan oleh ahli hadis. Nah, Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani was-salasatu raqbun." Nah, seorang yang berkendaraan sendirian itu syaitan. Ya, jika dua orang berkendaraan dalam safar itu dua syaitan. Jika tiga itu berarti rokbun. Mereka adalah rombongan musafir. Yang pertama, yang kedua ada tarhib. Dikatakan bahwa itu syaitan, dua syaitan. Kalau sudah tiga, sudah jamaah, kelompok, maka tidak. Nah hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, dihasankan oleh Al-Baghawi, Ibn Hajar, dan Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, diterangkan oleh ulama mengenai makna hadis ini bahwa safar sendirian, ya, ada yang mengatakan itu adalah perbuatan syaitan. Nah, ada juga yang mengatakan itu adalah sesuatu yang akan mengundang syaitan yang akan mendatanginya dan mengajak kepadanya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa pelakunya, ada yang mengatakan itu pelakunya dikatakan syaitan. Nah, berdasarkan makna tadi. Ya, ada juga makna-makna yang lain, tafsir-tafsir yang lain. Ada juga kemungkinan bahwa maksud hadis ini adalah orang yang melakukan itu berarti dia menyamai, ya, perbuatan syaitan melakukan safar sendirian. Nah, demikian pula jika berdua. Pasti dia katakan syaitanan. Adapun jika sudah bertiga, maka itu sudah dianggap jamaah. Mereka sudah dianggap musafirun jamaah. Mereka sudah rombongan. Sudah tidak ada tarhib tadi. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa makna hadis ini, jika sudah tiga orang minimalnya, berarti mereka sudah jamaah, satu kelompok, maka syaitan, ya, syaitan tidak akan berpikir untuk memudaratkan mereka. Syaitan akan menjauh dari mereka. Seorang musafir jika dia sendirian, ya, berarti dia tidak punya teman, sehingga tidak ada yang akan membantu dia, ya, tidak ada yang menenangkan dia, tidak ada yang merawat dia kalau ternyata, ya, kecelakaan di jalan, nah, atau sakit di jalan. Nah, jika ada was-was yang menimpanya, nah, tidak ada teman berbincang, ya, gampang sehingga mudah untuk melamun dan terseret oleh was-wasnya. Nah, dan tidak dijamin kalau seseorang sendirian, nah, bahwa setan-setan itu, ya, pentolan-pentolan setan itu ya akan mempermainkan dia. Akan mempermainkan dia, menakut-nakuti dia, mengagetkan dia, ya, meneror dia. Nah, ini di antara makna-makna yang disebutkan oleh ulama. Jadi ini mengandung terhib. Ya, terhib agar menghindari ya, dihindari safar sendirian. Nah. Nah, contoh lainnya yang terhib disertai hajar. Bukan sebatas terhib menakut-nakuti, tapi ada hajarnya disertai dengan hajar. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya. Dari jalannya Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, lamma khala'a ahlul Madinah Yazid Ibnu Muawiyah, ketika penduduk Madinah pada masa pemerintahan Yazid Ibnu Muawiyah hendak melakukan pemberontakan. Yazid Ibnu Muawiyah ini putranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Qaddarallah Yazid bin Muawiyah ini ya lemah pemerintahannya, banyak kesalahannya. Nah, Yazid bin Muawiyah. Dan pada masanya lah ya dibunuh Al-Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Nah, ini Yazid bin Muawiyah mengutus ketika Al-Husain hendak menuju Irak ya untuk bertemu dengan pendukungnya. Nah, di Yazid bin Muawiyah mengutus pasukan untuk menghadangnya. Bukan memerintahkan membunuhnya sebenarnya. Cuma diperintahkan untuk menghadangnya dan dibawa pulang ke Madinah. Tetapi pasukan yang diutus ini, komandannya fasik. Ya, sampai di Karbala, Al-Husain dan keluarganya dihadang. Kemudian diperangi dan Al-Husain radhiyallahu anhu ya dibunuh di tempat itu. Nah, yang jadi masalah Yazid bin Muawiyah tidak menuntut dan tidak menghukum pelaku pembunuhan itu. Ini masalahnya. Nah, oleh karena itu, kata Al-Imam Ahmad tentang Yazid bin Muawiyah, la yumdahu wala yudhammu. Abi hadzal ma'na. Semakna dengan ucapan Al-Imam Ahmad. Nah, dia tidak dipuji, tidak pula dicela. Nah, itu diantara kesalahan dia. Nah, penduduk Madinah tidak sabar. Penduduk Madinah tidak sabar mereka. Ya, melihat pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang seperti ini. Akhirnya mereka bersepakat, yang bersepakat ya, untuk memberontak. Nah, ini menyelisihi prinsip bersabar terhadap waliul amr yang punya kesalahan. Nah, berkumpullah orang-orang yang hendak memberontak. Nah, ini akan terjadi pemberontakan ini. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Jama'a Ibnu Umar hasamahu waladahu. Ibnu Umar mengumpulkan semua ya anggota keluarganya. Nah, dikumpulkan semua. Didudukkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Inni sami'tu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti akan dipancangkan liwa panji ya yang menunjukkan bagi setiap orang yang mengkhianat kepada pemerintahan. Ya, yang melakukan pengkhianatan terhadap ya janji yang telah diikrarkannya. Wa inna qad bay'na hadzal rajul, dan sesungguhnya kami telah, kita semua ini sudah membaiat orang ini. Kita sudah mengambil janji membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai ya pemimpin kita. Nah, bay'na hadzal rajul ala bay'illahi wa rasuli, di atas bay'at Allah dan Rasulnya. Wa inni la a'lamu ghadran a'zama min ayyubai rajulun ala ba'illahi rasuli thumma yansibu lahul qital sesungguhnya aku tidak mengetahui pengkhianatan yang paling besar daripada pengkhianatan seseorang yang sudah membaiat, ya, seorang pemimpin di atas baiat Allah dan Rasulnya, kemudian dia sendiri yang mengobarkan peperangan untuk memeranginya. Nah, sementara di hadis disebutkan bahwa setiap pelaku pengkhianatan akan dipancangkan, ditancapkan liwa panji, ya, untuknya di hari kiamat. Nah, kemudian kata, jadi ini sudah ada tarhib, ya, sudah ada tarhib. Nah, mengandung tarhib ini, menakut-nakuti, mengancam bahwa ganjarannya seperti itu bagi orang yang melanggar ini, yang melakukan pengkhianatan. Kemudian kata Ibnu Umar yang disertai dengan hajar, wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu. Sesungguhnya aku tidak ingin mengetahui ada satupun dari kalian yang mencabut baiatnya, yang mengkhianati baiatnya. Jadi jangan ikut-ikutan dengan pemberontak itu. Wala baya'a fi hadzal amri illa kanat al-faisala baini wa bainahu. Dan tidak ada yang melakukan itu, ya, yakni mengkhianati baiat itu, kecuali aku akan pisahkan dia. Berarti putus dia dengan aku. Barang siapa ikut-ikutan dengan pemberontakan itu, berarti hubungannya denganku putus. Nah, yakni dihajar, diboikot oleh Ibnu Umar. Ancaman disertai hajar kalau memang dilakukan. Nah, ya, ini contoh, ya, bahwa terkadang tahdzir disertai dengan hajar. Kemudian dengan demikian kaidah berikutnya kita akan masuk ke kaidah tentang al-hajar. Nah, disyariatkannya kaidah al-hajar yaitu memboikot seorang mubtadi, ya, seorang pelaku bid'ah. Kita akan pelajari bahwa ini adalah prinsip yang memiliki tujuan-tujuan yang agung. Nah, agar kita ketahui bahwa yang namanya hajar, boikot, itu bentuk-bentuknya bermacam-macam. Bisa dengan tidak mengucapkan salam, ya, tidak mengucapkan salam kepada orang yang diboikot, tidak disalami. Kalau dia mengucapkan salam, tidak dibalas, tidak dijawab, ya. Dia mengulurkan tangan, ingin berjabat tangan, tidak disambut. Nah, bisa dalam bentuk tidak duduk dengan dia, tidak duduk bersama dengan dia, tidak bermajelis dengan dia. Nah, tidak, bisa dalam bentuk tidak memuliakan dia, tidak menghormati dia. Nah, bisa dalam bentuk tokoh-tokoh yang jadi panutan, yang dijadikan panutan oleh masyarakat, tidak menyolati jenazahnya. Tidak menyolati jenazahnya. Meskipun karena dia masih muslim, kaum muslimin keumuman masih menyolati dia. Ya. Tetapi dia, karena dia tokoh yang dipanuti, dia tidak menyolati orang itu. Sebagai hajar, peringatan. Ya, sebagai tahdzir. Nah, ini diantara contoh-contoh hajar, boikot. Nah, apa sebenarnya tujuan, maksud, ya, dilakukannya hajar terhadap orang yang menyelisihi kesesatan, terhadap pelaku bid'ah? Nah, disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitab Bayan. Nah. Bahwa hajar itu memiliki beberapa manfaat. Nah, tujuan. Di antaranya kaum muslimin dan secara khusus orang-orang awam, mereka mengambil faedah dari dilakukan hajar terhadap mubtadi. Mereka mengetahui mubtadi yang dihajar, yang diboikot itu, sehingga mengetahui bahwa dia itu di atas kebatilan, sehingga dia dihajar sedemikian rupa. Bahwa dia di atas kebatilan, dia di atas kesesatan, sehingga kaum muslimin secara umum berhati-hati dari orang itu dan dari pemikirannya, dari kesesatannya. Dan kaum muslimin semakin kuat berpegang dengan al-haq. Ini terkait dengan orang lain selain pelaku, ya, hajar tersebut. Kemudian al-hajir, orang yang melakukan hajar terhadap orang itu, dia seorang alim misalkan, dia seorang da'i yang menghajar mubtadi' itu dan menunjukkan ke kaum muslimin hajarnya itu, sehingga kaum muslimin mengambil faedah, metik faedah yang sudah kita dengar tadi. Faedah yang terkait dengan orang yang melakukan hajar ini sendiri, ya, faedahnya orang yang mengamalkan hajar ini, dia telah merealisasikan dan mewujudkan kebaikan yang besar. Di antaranya kata Syekh Rabi, yang pertama, qiyamuhu biwajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dengan itu dia telah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hajarnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu berarti melarang dari kemungkaran orang yang dihajar dan memerintahkan orang-orang untuk mengikuti al-haq, ya, kebenaran yang dilanggar oleh orang itu. Yang kedua, qiyamuhu bi aslil wala wal bara. Dia dengan itu telah melaksanakan prinsip al-wala wal bara. Berwala, loyalitas, berteman, berkawan, ya, tolong menolong dengan ahlul haq. Dan al-bara, berlepas diri, membenci, memusuhi, ya, ahlul batil, ahlul bid'ah, ya, yang merusak agama dan merusak kaum muslimin. Yang ketiga, dengan itu dia telah menegakkan kewajiban memberi nasihat. Karena agama ini ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, sebenarnya pada hadis Rasulullah SAW. Naam, ketika ditanyakan oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Kata Nabi SAW, lillahi. Nasihat itu untuk Allah. Maksudnya nasihat itu untuk mengikuti agama Allah, untuk taat kepada Allah. Wali rasulih, nasihat untuk rasulnya. Maksudnya nasihat bagi kaum muslimin agar, ya, mengikuti syariat ajaran Rasulullah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya, artinya agar kaum, nasihat agar kaum muslimin mengikuti, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Wali a'immatil muslimin wa amatihim, nasihat bagi a'imma, imam-imam kaum muslimin, yaitu waliul amr, ya, dalam hal ini pemerintah, agar kaum muslimin menaati mereka, ya, menaati mereka selama itu tidak maksiat, ya, dan tidak melakukan pemberontakan yang punya kesalahan. Naam, tetapi memberi nasihat dengan cara yang baik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan juga imam-imam kaum muslimin dari kalangan ulama-ulama, ya, yang tingkatannya mereka adalah imam-imam yang menjadi qudwah, agar kaum muslimin mengikuti nasihat-nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengikat mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, nasihat bagi ammatihim, nasihat bagi keumuman kaum muslimin agar mereka, ya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Dengan melakukan hajar berarti dia telah melaksanakan nasihat, ya, yang disebutkan pada hadis ini tadi. Karena itu nasihat. Nah, itu adalah nasihat. Nah, kemudian kata Syekh Rabi, "Tsumma nailuhu as-sawab al-'azima 'ala qiyami bi hadhihi al-usul al-'azimah." Kemudian dengan itu dia akan meraih pahala yang besar. Ya, dikarenakan dia telah melaksanakan, ya, mengamalkan prinsip-prinsip yang agung. Nah, jadi dengan dia menegakkan hajar, berarti dia telah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itu dia dapat pahala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia telah melaksanakan prinsip al-wala' wal-bara', maka dia dapat pahala karena mengamalkan prinsip al-wala' wal-bara'. Dia telah melaksanakan kewajiban memberi nasihat, maka dengan itu dia dapat pahala melaksanakan kewajiban memberi nasihat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Sebagai pelengkap, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam At-Ta'akubat As-Sarihah, nah, beliau menerangkan secara panjang lebar, dilengkapi dengan dalil-dalil, tujuan-tujuan hajar yang sudah kita dengar tadi, ya, ringkasannya dari Syekh Rabi. Nah, yakni beliau semakin memperjelas, ya, lengkap dengan dalil-dalilnya dan nukilan-nukilan dari a'immah. Karena ini masalah yang sangat penting. Nah, tujuan yang pertama dari disyariatkannya hajar, nah, kata beliau, yaitu tahqiqul ubudiyyah lillah azza wa jal, merealisasikan, mewujudkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang bernilai ibadah. Ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dzalika annal hajar lillahi ibadatun wa haqqun lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya hajar itu adalah hajar yang dilakukan karena Allah, itu adalah ibadah dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan, ditunaikan. Fal qiyamu bihi qiyamun bi amrin syar'i. Maka melaksanakan hajar berarti melaksanakan, ya, perintah yang diperintahkan dalam syariat. Salah satu perkara syariat yang diperintahkan. Nah, yajibu fihi ma yajibu fi baqiyatil umuri syar'iyyah. Karena itu adalah ibadah, perkara syariat, wajib dalam melaksanakan hajar apa yang diwajibkan pada urusan-urusan syariat lainnya yang diperintahkan, yaitu antakuna lillahi khalisatan. Wajib ketika melaksanakan hajar dia meniatkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat ketika menghajar, dia melakukan itu karena Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wafqa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan cara hajarnya, sistem hajarnya harus sesuai dengan petunjuk. Harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan, tidak semaunya, tetapi sesuai dengan bimbingan, ya, ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Ikhlas dan di atas ilmu dalam melakukannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil, ya, dari Al-Quran. Nah, beliau menyebutkan dalil surat Al-An'am ayat 68. Nah, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, jika engkau melihat orang-orang yang larut, ya, memperbincangkan, ya, tentang ayat-ayat kami dengan pembicaraan, dengan ulasan yang menyeleweng, yang menyimpang. Nah, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Nah, hajar, jauhi. Ya, jangan bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berhenti dari hal itu, sampai mereka melakukan pembicaraan pada pembicaraan yang lainnya dengan bentuk yang lain yang tidak seperti itu. Nah, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Dan jika kamu dibuat lupa oleh syaitan, kemudian kamu tersadar, maka ketika sadar janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Nah, masuk di dalam ayat ini, ya, ahlul bid'ah wal ahwa, yang mereka di majelis-majelis mereka, ya, menyelewengkan Al-Quran dan As-Sunnah, nah, membicarakan, mengupas tentang ayat-ayat sunnah-sunnah Nabi SAW dengan batil, nah, dengan penyelewengan, ta'wilat, tahrifat, dipalingkan maknanya ke sana kemari sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, dalil yang kedua yang disebutkan yang semakna dengan ini dalam surat An-Nisa ayat 140. Nah, wa qad nazzal 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu hadithan ghairi. Sungguh Allah SWT telah merungkan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka melakukan pembicaraan pada pembicaraan yang lain, pada pembicaraan yang hak, tidak dengan pembicaraan yang batil seperti itu. Innakum idza mithluhum, jika kalian melakukan itu tetap duduk di majelis mereka padahal mereka seperti itu, berarti kalian sama dengan mereka. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah SWT akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di jahannam, dalam jahannam seluruhnya. Nah, jadi masuk dalam ayat ini, ya, ahlul bid'ah wal ahwa seperti pada ayat yang pertama. Dan dalil-dalil lain yang beliau sebutkan, ya, di sini. Nah, dan di antara dalil yang ini banyak disebutkan oleh Syekh Rabi', nah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Di antaranya, di antara isi Al-Kitab, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang maknanya jelas. Ya, tidak membingungkan, tidak samar maknanya. Nah, hunna umul kitab. Ayat-ayat itulah yang dikenal dengan umul kitab, induk kitab. Ya, sebagai rujukan ayat-ayat yang lainnya yang samar maknanya membingungkan, untuk bisa memahami maknanya dengan baik, dikembalikan kepada ayat-ayat yang induk tadi. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat lainnya adalah mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya, ya, membingungkan, sulit. Nah, fa ammal ladina fi qulubihim, adapun orang-orang yang dalam kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, zaighun, penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar membingungkan itu, ya. Kemudian ditakwil-takwil oleh mereka, yang ditahrif, dipalingkan maknanya untuk mendukung hawa nafsu mereka, kesesatan mereka. Ibtigha'al fitnah, demi untuk mencari-cari fitnah, menimbulkan fitnah di muka bumi. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari takwilnya, yakni tahrifnya, penyelewangan maknanya. Nah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam hal ilmu. Orang-orang yang rasikh dalam kokoh ilmunya, mereka mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat itu dengan cara dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ya, dan juga, ya, dengan bantuan, ya, sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW yang memperjelas maknanya. Dan orang-orang yang rasikh ilmunya mengatakan kami beriman dengannya, ya, setiap kami semuanya, semua ayat-ayat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang orang-orang yang berakal. Naam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini, sudah kita dengar ayatnya dibaca ya, lengkap. Setelah Nabi Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ini ayat dalam surat Ali Imran ayat 7. Rasulullah SAW bersabda setelahnya, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Jika kamu wahai Aisyah melihat orang-orang yang menelusuri mengikuti hal-hal yang samar yang membingungkan, itu yang dibawakan oleh mereka dijadikan sebagai dalil ya, fa ulaikal ladina sammallahu, mereka lah orang-orang yang telah dinamakan Allah dalam ayatnya tadi, fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini ciri-ciri ahlul bidah wal ahwa, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara ciri-ciri mereka itu adalah berdalil dengan al-mutasyabihat ya, berdalil dengan ayat-ayat yang samar kemudian ditarik ya, maknanya untuk mendukung kesesatan mereka, dipalingkan ya, untuk mendukung kebatilan mereka. Karena memang ayat-ayat itu samar. Padahal sebenarnya kalau dikembalikan ke umul kitab, yaitu yang muhkamat, jelas maknanya tidak seperti yang mereka maukan. Nah di sini adalah tahdzir dari Nabi SAW untuk berhati-hati dari ahlul bidah wal ahwa yang mereka cirinya adalah berdalil ya, dengan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Nah, untuk menyesatkan. Nah. Nah, di sini. Kemudian setelah itu, beliau, nah, Syekh Abdul Al-Bukhari, nah, beliau menukil keterangan sebagian a'immah. Nah, kata beliau, disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Al-Adab, dalam sunannya, ya, bab, Fiman yahjuru akhahul muslim, bab, tentang orang yang menghajar, memboikot saudaranya sesama muslim. Nah, dan Al-Imam Abu Daud menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan haramnya menghajar saudara sesama muslim lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Nah, ini terkait dengan perselisihan pribadi. Kalau terjadi perselisihan pribadi di antara kita, tidak boleh menghajar saudaranya sampai lebih 3 hari. Nah, bertemu, ini mengucapkan salam, kepalanya dilempar, mukanya dilempar. Nah, menghindar, tidak mau ketemu, tidak dijawab sayang, tidak, dihajar karena perselisihan pribadi. Ini batasnya cuma boleh 3 hari. Kalau sudah lebih dari itu, tidak boleh. Nah, kemudian kata Al-Imam Abu Daud ya, setelah menerangkan hajar tadi, itu tadi karena perselisihan pribadi izinnya cuma sampai 3 hari. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang memulai, ya itulah yang terbaik di antara keduanya. Nah, yang memulai menyapa, memulai mengucapkan salam, mendatangi, sehingga tidak berlanjut sampai melebihi batas yang diizinkan. Nah, kemudian kata Al-Imam Abu Daud, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara ba'd nisa'i 40 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot sebagian istrinya sampai 40 hari. Ya, karena dianggap melakukan kesalahan. Nah, ya, ini bukan perselisihan pribadi. Nah, tetapi pelanggaran. Nah, pelanggaran syariat. Jadi sampai 40 hari. Wa Ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mat. Ibnu Umar menghajar ya, salah satu putranya sampai dia mati. Karena pelanggaran syariat, prinsip. Wa Umar Ibnu Abdul Aziz ghatta wajhahu an rajul. Umar Ibnu Aziz menghajar seseorang dengan cara menutup wajahnya dari dia. Nah, kemudian Al-Imam Abu Daud menerangkan bahwa hajar karena Allah, yani karena agama Allah, tidak masuk dalam kategori hajar yang diharamkan, ya, dilakukan lebih dari 3 hari. Nah, jadi kalau hajarnya karena Allah, karena syariat, nah maka itu tidak ada batasnya, tidak ada batas waktunya. Naam. Kemudian dinukil pula keterangan Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah setelah menyebutkan, ya naam, dalam Syarh Sunnah setelah menyebutkan hadis yang lewat. Naam, kata Al-Baghawi menerangkan bahwa larangan melakukan hajar, ya, an-nahi wan-nahyu anil hijran fawqa ats-tsalath, larangan melakukan hajar hijran fawqa ats-tsalath, di atas 3 hari, fima yaqa'u bainar rajulain, itu jika terjadi antara 2 orang, minat taksir fi huquqis suhbah. Nah, jika ada seseorang yang melalaikan memberikan hak pertemanannya kepada orang lain, wal isyrah, dan dalam hal pergaulan, ya, persahabatan dan pertemanan, ada perselisihan, kemudian dihajar dalam arti seperti diterangkan tadi, tidak mau menyapa, tidak mau memberi salam, tidak membalas salamnya, tidak memberi senyum dan semisalnya. Nah, ini yang dilarang, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, duna makana dhalika fi haqqiddin, berbeda, hal itu tidak terlarang jika terkait dengan hak agama. Fa inna hijrata ahli al-ahwa wal bid'ah daimatun ila ayyatubu, karena menghajar memboikot ahli al-ahwa wal bid'ah itu berlanjut terus tanpa batas waktu sampai mereka bertobat. Nah, baru dihentikan. Nah. Kemudian keterangan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Ya. Fal hijratu syar'iyyah hiya min al-a'mal allati amara Allah biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang syar'iyyah, yang sesuai syariat, yang disyariatkan adalah tergolong amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fatta'atu la budda an takuna khalisatan lillah. Ketaatan itu harus ikhlas karena Allah. Wa an takuna muwafiqatan li amri, dan harus ketaatan itu harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah. Harus berdasarkan ilmu. Fatakuna khalisatan sawaban, sehingga amal ketaatan itu diamalkan dengan ikhlas dan benar sesuai yang diajarkan dalam syariat. Faman hajara li hawa nafsi, barang siapa menghajar, memboikot karena hawa nafsunya, au hajara hajran ghairu ma'murin bi, atau dia memboikot, melakukan hajar yang tidak diperintahkan padanya melakukannya, kana kharijan an hadza, adalah hal itu keluar dari ini. Nah, tidak masuk dalam apa yang disebutkan ini, yang diperintahkan. Wa ma aktsara ma taf'alu an-nufusu ma tahwahu dhannatan annaha taf'aluhu ta'atan lillah, dan betapa banyak yang dilakukan oleh jiwa-jiwa ini mengikuti hawa nafsunya, ya, menyangka bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah padahal ternyata itu hawa nafsu, sehingga kita harus waspada dan berhati-hati dalam hal ini. Nah, fayam bagi ayu farraqa bainal hajri li haqqillah, maka semestinya dibedakan antara melakukan hajar karena hak Allah, agama Allah, syariat Allah, wa bainal hajri li haqqi nafsi, dan melakukan hajar, ya, boikot karena kepentingan pribadinya. Fal awwalu ma'murun bi, yang pertama diperintahkan, wasani manhiyun anhu, yang kedua terlarang. Nah, kan yang kedua adalah hawa nafsu. Ini enam tujuan yang pertama telah kita dengar lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, enggak aja, enggak nambah. Ini berarti tidak bisa lagi. Ini sudah semampunya ini. Heran, insyaAllah. Nah, karena waktu, insyaAllah materi kita lanjutkan besok, insyaAllah. Kita selesaikan besok, bismillahirrahmanirrahim. kemudian panitia meminta supaya ba'dal asr setelah kita sholat ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab insyaallah. Nah.